أوتي كتابه بشماله فأقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Setelah menyebutkan tentang orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan, Allah menyebutkan pula lawannya, orang-orang yang celaka, untuk mentarhid supaya kita menjadi takut untuk meniru ataupun melalui jalan yang telah dijalani oleh mereka. Qala Syekh rahimahullah, ha'ula'i ahlus syaqa. Orang-orang ini adalah orang-orang yang celaka. Yu'tawna kutuba amalihim sayyi'ah bishimalihim. Mereka diberi kitab catatan amalan mereka itu dengan tangan kirinya, bahkan disebutkan dari belakang. Ada yang menyebutkan pula dilempar dari belakang sebelah kirinya. Betul-betul sebagai sebuah penghinaan, sebuah pelecehan. Tamyizan lahum, untuk memisahkan mereka dari orang-orang yang berbahaya. Wahizyan wa'aran wa'fadihah. Ini maknanya bersama, sebagai penghinaan, pelecehan, dan fadihah, permalukan. Fayaqulu ahaduhum, salah seorang di antara mereka yang menerima orang tersebut dengan tangan kirinya, dia akan berkata, minal hammi wal gham, dalam keadaan cemas, dalam keadaan dia kalut, gelisah, walhiz, karena kehinaan-kehinaan tadi, dia akan mengatakan, ya laisani lam uta kitabiyah, duhai seandainya saya tidak pernah diberi kitab ini. Li'annahu yubashiru biduhulin biduhulil nar wal khasarah al-abadiyah. Karena isi kitab tersebut jelas menggambarkan kepada dia, memastikan dia masuk ke dalam neraka. Nah, ini menurut dia. Nah, apalagi mendapatkannya dengan tangan kirinya, bagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain. Bukan hanya perasaannya, itu dugaannya saja. Karena qala wa lam adri ma hisabiya, dia akan mengatakan, duhai seandainya aku tidak pernah tahu adanya perhisaban, tidak bertemu. Nah, di sini maksud juga oleh beliau seperti jawaban mereka, pernyataan-pernyataan mereka setelah mereka mendapatkan kepastian adab tersebut. Ya laitani kuntu nasyan mansiya, atau ya laitani kuntu turaba. Pernyataan-pernyataan penyesalan, pernyataan-pernyataan yani semacam kekecewaan. Qala ya laitani kuntu nasyan mansiya. Ini kuntu nasyan mansiya, ibu hai seandainya saya adalah sesuatu yang terlupakan, manusia yang dilupakan dari dahulu, artinya tidak pernah diciptakan, tidak pernah tersebut, tidak pernah ada di alam semesta ini. Walam ubu'at wa uhasab, tidak pernah dibangkitkan dan tidak pernah pula dihisab. Walibnar, ini pernyataan-pernyataan ini di akhirat mereka ucapkan ketika mereka telah mendapatkan kepastian azab yang merupakan penyesalan yang tiada berguna. Kalau dia menyesal ketika di alam ini, masih hidup di dunia, kemudian penyesalan itu membawa dia untuk memperbaiki diri sebagaimana keadaan orang-orang soleh, bahkan orang-orang yang telah dipastikan masuk dalam surga, mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, duhai seandainya saya tidak pernah hidup, seandainya saya dibangkitkan pun dalam keadaan laliyah wala alaiyah, tidak mendapatkan manfaat, tidak pula mendapatkan mudarat, tidak menanggung sesuatu apapun, bahkan seandainya saya dibangkitkan kemudian dijadikan tanah, itu lebih tidak menerima atau melihat pembalasan ataupun nepeng di berlakunya ini keadilan Allah Subhanahu wa taala artinya karena takut, karena takutnya. Walam ub'at wa uhasab, dan tidak pula dihisab. Wa li hadza qala, oleh karena itu dia pun juga mengatakan ya laitaha kanatil qadiyah, ay ya laita mautati hiya al mautatu allati la ba'tha ba'daha. Duhai seandainya itu semua adalah qadiyah, yakni yang memutuskan dan menyelesaikan dalamnya fiahnya. Jadi maksudnya dia bahwa seandainya kematian itu betul-betul sebagai ungkapan yang kebanyakan orang di di masa ini, bahwa kematian itu adalah peristirahatan terakhir, tempat yang terakhir, padahal tidak. Nah, ini diucapkan oleh orang-orang kafir di saat nanti di akhirat. Seandainya kematian itu betul kematian yang tidak ada kebangkitan lagi setelahnya. Qala thumma iltafata ila malahu ila malihi wa sultanihi. Kemudian dia melihat kepada harta dan kekuasaannya, kedudukannya. Fa idza huwa wabalun alaihi. Ternyata harta dan kekuasaan menjadi petaka yang menyusahkan dia, menjadi sesuatu yang merugikan dia. Lam yuqaddim minhu li akhiratihi. Sama sekali tidak dia pergunakan, tidak dia manfaatkan untuk akhiratnya dari harta dan kekuasaan tersebut. Walam yanfa'hu fil iftida' min adzabillah. Sehingga tidak lagi bermanfaat untuk dia untuk menebus dirinya dari adab Allah. Dan ini sya'an keadaan orang-orang zalim di masa itu. Di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Mereka kalau seandainya diberikan oleh Allah semua yang ada di langit dan di bumi untuk dia menebus dirinya, itu pasti akan dia lakukan. Tapi sebagaimana yang Allah katakan, فَيَوْمَ جِلَّا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Allah tidak akan menerima lagi fidyah, tebusan dari orang-orang munafik, apalagi dari orang-orang yang kafir. Tidak ada lagi tebusan. Mereka mau menebus hanyalah dengan harta dan anak. Itu tidak ada gunanya. Nah, qala fayaqul ma aghna anni maliyah. Dia pun akan mengatakan, alangkah tidak bergunanya harta. Tidak akan ini betapa berharga harta itu, tidak bisa menyelamatkan dia. Ma nafa'ani, tidak bermanfaat bagiku. La fid dunia, tidak di dunia, karena tidak dia gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk menyelamatkan dia di akhirat. Lam uqaddim minhu syai'a, habis begitu saja hartanya, tidak dia dikeluarkannya di jalan Allah, tidak pula untuk menyelamatkan ataupun menembus dirinya dengan sedekah, membantu fakir miskin ataupun ini jalan-jalan kebaikan, apalagi untuk menegakkan kalimatullah. Bahkan sebaliknya, dia gunakan untuk memadamkan cahaya agama Allah, dia gunakan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah, bahkan dia gunakan harta tersebut untuk merusak dirinya. Nah, berfoya-foya ya. Nah, dan seterusnya. Wala fil akhirah, apalagi untuk di akhirat. Qad dhahaba waqtu naf'ihi. Telah hilang waktu manfaat, kemanfaatannya. Apalagi kalau misalnya itu ditumpuk, sebagaimana keadaan orang para pendeta, rahib, kebanyakan mereka memakan harta manusia dengan menjual kartu-kartu taubat, ampunan, itu untuk menumpuk kekayaan untuk dirinya. Sampai di zaman seperti diceritakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, dia mengikuti seorang pendeta, ya. Dia masya Allah menyampaikan kepada umat manusia, orang-orang yang mengikuti dia, tapi untuk kepentingan pribadinya. Banyak-banyak sedekah, banyak-banyak, tapi harta tersebut dia simpan, dia tumpuk untuk dirinya. Allah sudah menyebutkan tentang mereka, ruhban, ahli-ahli ilmu di kalangan Yahudi dan ahbar atau alim ulama'nya, bahkan menjadi ahli ibadahnya di kalangan mereka, itu punya kebiasaan menyimpan atau menumpuk harta dari orang lain, dari umat. Nah, qala halaka anni sultaniyah, telah menjadi binasa dari yang hilang dariku kekuasaanku. Ai dhahaba wa mahalla, hilang dan semakin mengecil, semakin berkurang, semakin lama semakin lenyap. falam tanfa'ul junud wal kathira, tidak ada gunanya pasukan yang besar, pengawal yang lengkap, walal udatul khatira, ya, perbekalan, perlengkapan yang mengerikan, yang hebat, walal jahul arid, tidak pula bermanfaat kedudukan, kemuliaan yang demikian luas, jabatan yang demikian banyak. Bal zahaba dzalika kulluhu adraj zayyiya, bahkan semuanya hilang sedikit demi sedikit, raya sia-sia, seperti lenyap diterbangkan angin. Wafatan bisababihi al-matajir wal arbah, yang akibatnya hilang perniagaan-perniagaan dan keuntungan-keuntungan yang bermanfaat. Wahadarat badaluhul humum, wahadarat badaluhu al-humum, datang yang menggantikannya, yaitu al-humum, wal-humum, wal-atrah, kegelisahan, kecemasan, kekecewaan, kesempitan, kesusahan, serba hal-hal yang tidak menyenangkan. Fahina idin yu'mar bi'adabi, maka di saat itulah kemudian dia diperintahkan untuk mendapatkan adab. Fayaqalu lizzabaniyah al-ghilaz syidad khuruhu fa'hullu, dikatakan Allah berfirman menyuruh, memerintahkan zabaniyah, malaikat yang menyiksa, memberikan hukuman kepada mereka yang sangat kasar dan juga sangat keras pukulan dan siksaannya. Khuruhu fahullu, tangkap dan penjarakan dia. Rantai dia. Ij'alu fi unuqihi ghillan yahmiquh, buat di lehernya itu ada kalung, ada rantai yang membelenggunya, yang mencekiknya. Summal jahim sallu, kemudian lemparkan, masukkan dia ke dalam jahim, neraka jahim. Ai qallabuhu ala jamriha walahbiha, bolak-balikkan dia, putar dia di dalam yakni nyala dan bara apinya. Di antara kayu-kayu bakarnya. Seperti kalau kita memanggang, ataupun masak kambing guling atau yang lain seperti itu mereka keadaan mereka. Bisa membayangkan, dengan itu kita membayangkan bagaimana neraka itu dalam keadaan tertutup, pintu-pintunya, tiang-tiangnya terpanjang, dan orang-orang yang disiksa di dalamnya seperti itu. Ada yang mereka ditusuk kemaluannya sampai tembus ke dalam mulutnya, kemudian diputar, disiksa dalam keadaan tidak mati. Kalau kambing, kita membuat kambing guling dalam keadaan sudah mati, tidak merasakan lagi sakit. Ini manusia yang disiksa dengan api tersebut, yang 70 kali lipat dahsyatnya dari api dunia, itu dalam keadaan tidak mati. Setiap kali hancur kulitnya, terkelupas dan kemudian diganti oleh Allah kulit yang lain lagi, untuk merasakan adab. Qalatumma fi silsilatin daruha sab'an sab'una dira'an min salasil jahim fi ghayatil harara. Kemudian dia dirantai dengan rantai-rantai yang panjang yang 70 dira', dan yang sangat panasnya. Fasluquhu ay idmuhu fiha bi an tudkhal fi duburihi wa takhruju fi fanihi, dimasukkan seperti kambing guling tadi, ditusuk dari kemaluannya sampai tembus ke mulutnya. Ini juga dipancapkan yang demikian. Wa yu'allaqu fiha, lalu dia digantung di dalam, didengar di dari pancangan besi tersebut, kemudian dia diadab. Fala yazalu yu'adzabu hadzal adzabal fadhi, sehingga dia terus mendapatkan adab yang mengerikan ini. Fa bi'sal adzab wa niqab wa huwa hasratan man lahu tawbih wal itab. Fa inna sabab alladhi awsalahu liha ila hadzal mahal innahu kana la yu'minu billahil azim. Alangkah celakanya, alangkah buruknya hukuman dan adab yang dia terima. Alangkah celakanya dan kecewanya orang-orang yang mendapatkan taubih, ejekan dan celaan, karena sebab yang mendorong dia, menyebabnya, mengakibatkan dia mendapatkan yakni keadaan seperti ini buruknya, itu tidak lain adalah karena dia tidak beriman dahulunya. Karena la yu'min, yang menunjukkan apa? Sejak dahulunya dia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. bi'an kana kafiran bi rabbih, kufur kepada Allah, mu'anidan li rusulihi, mengingkari menentang rasul-rasul Allah, raddan ma ja'u bihi minal haq, mereka suka menolak, suka menentang apa yang ini kebenaran-kebenaran yang datang dari para rasul tersebut. Apakah itu terkait berita tentang Allah, tentang hari kemudian, nah, ya, tentang alam-alam gaib. Jadi mereka ingkari. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, bahkan mereka juga tidak mau mendorong untuk memberi makan orang-orang miskin. Ailaisa fi qalbihi rahmah, sudah dia mengingkari ataupun menentang hak Allah untuk diimani, untuk bertauhid. Kemudian di dalam hati mereka tidak ada pula sifat rahmat, kasih sayang. Dan ini sebuah hal yang sangat artinya lazim, merupakan kelaziman. Ketika hak Allah yang paling utama itu dilanggar, maka hak yang lain pun itu akan terlanggar. Nah, laisa fi qalbihi rahmah, tidak ada di dalam hatinya rahmat, kasih sayang, yarhamu bihal fuqara wal masakin, yang dengan itu dia mengasihi, menyayangi orang-orang fuqara dan miskin. Fala yut'imuhum min malihi, dan bahkan mereka tidak mau memberi makan orang-orang miskin tersebut dari hartanya. Wala yahuddu ghairahu ala it'amihim, tidak pula mendorong orang lain, menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang-orang miskin tersebut. Li'ana bin wazi' fi qalbi, karena tidak ada wazi' yang menggerakkan, yang mendorong, yang menghasung di dalam hatinya sendiri. Walidwadalika li'anna madaras ta'ada, kata beliau, itu semua adalah karena punca atau sumbu kebahagiaan itu, wa madatuha amran, inti dari kebahagiaan adalah dua hal. Al-ikhlasu lillah, yang ini merupakan tauhid, hubungan dengan Allah. Alladhi asluhu al-imanu billah, yang asalnya adalah beriman kepada Allah. Yang kedua, wal ihsan ilal khalq, berbuat baik kepada sesama manusia, biwujuhi al-ihsan, dengan berbagai macam bentuk kebaikan. Alladhi min a'zamiha, yang paling besarnya dari kebaikan-kebaikan terhadap sesama itu, daf'u dararihi al-muhtajin, darurati al-muhtajin, menghilangkan keperluan-keperluan yang mendesak dari orang-orang yang memang memerlukan. Bi'it'amihim ma yataqawwatuna bihi, dengan memberikan makan kepada mereka hal-hal yang bisa mereka jadikan sebagai bahan makanan pokok. Qut, wa ha'ula'i la ikhlasa wa la ihsana. Pada sementara mereka, orang-orang yang diadab ini tadi, itu sama sekali tidak memiliki keikhlasan kepada Allah, tidak beriman, apalagi untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Falidzalika istahaqqu mastahaqqu, oleh karena itu mereka mendapatkan apa yang mereka berhak untuk mendapatkannya. Falaisa lahu yawma hahuna, di hari itu di sini mereka tidak lagi mendapatkan hamim, ai pada hari kiamat. Mereka tidak punya teman yang dekat untuk menolong mereka. Ai qaribun, tidak pula punya kerabat. Au sadiqun yashfa'u lahu, untuk memintakan syafaat buat mereka. Ini bukan memberikan syafaat, tapi memintakan syafaat untuk mereka. Nah, liyanjua min adzabillah, agar dia selamat dari adab Allah. Au yafuza bi thawabillah, ataupun untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah, bahkan Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, tidak ada gunanya syafaat itu kecuali di sisi Allah, kecuali orang-orang, untuk orang-orang yang diizinkan oleh Allah. Dan tidak ada yang diizinkan oleh Allah kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah ucapan dan perkataannya dan perbuatannya. Orang-orang yang bertauhid, yang menampakkan tauhid dengan amalan dan ucapannya. Malid zalimina min hamimin wala syafi'in yuta, dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, untuk orang-orang yang seperti ini, pada hari itu tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu teman dekat, kerabat, dan tidak pula ada syafi', orang-orang yang memintakan syafaat yang bisa ditaati, yang diikuti, yang diluluskan permintaan-permintaan mereka. Tidak punya lagi, dan tidak ada gunanya. Walaisa lahu ta'amun, dan mereka pun tidak mendapatkan makanan, illa min ghislin, kecuali dari ghislin. Yang di sini disebutkan oleh beliau, ghislin itu min sadid ahlin nar, nanah Ya. Tahu kan leleh kalau kambing dimasak, dibakar dengan dia seperti kambing guling itu, cairan-cairannya itu yang jadi, nah kalau manusia dipanggang, nah itu cairan-cairan itu yang jadi minuman mereka, yang itu pun yashwil wujuh, nah itu manusia yang sangat baunya dan sangat busuknya. Bahkan ada lagi tempat yang, nah ini yang paling ditakuti, yang paling dihindari, seluruh penduduk neraka berlindung dari tempat tersebut, yakni tinatul khawal, yang keluar dari farjinya para perempuan-perempuan yang jahat, perempuan-perempuan yang, nah, yang menjajakan dirinya untuk, nah, orang-orang yang rusak akhlaknya. Nah, dari situ, itu jadi yakni di tempat tersebut itu paling ditakuti dan paling dihindari. Semua penduduk neraka berlindung, jangan sampai mendapatkan, nah, bagian dari baunya ataupun, nah, zat yang terkena mereka. Qala alladhi huwa fi ghayatil hararah, yang ghislin ini sangat-sangat panasnya. Wa natnirih, dan sangat bau. Itu masih, nah, seperti itu. Yang tinatul khabal ini lebih lagi. Wa qubhi ta'mi wa maradah ratihi, yang sangat buruk rasanya dan sangat pahit. La yakulu hadha ta'amat dhamim, tidak ada yang memakan makanan yang seperti ini, illal khati'un, kecuali orang-orang yang berdosa. Alladhi akhta'u as-siratal mustaqim, orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus. Wasalaku subulal jahim, dan lebih memilih jalan neraka jahim. Falidharika istahaku al-adab al-alim, sehingga mereka pantas untuk mendapatkan adab yang sangat pedih. Ini pangkalnya. Karena mereka tidak beriman, tidak memenuhi hak Allah dengan sempurna, apalagi hak untuk Allah diibadahi, untuk ditaati, kemudian tidak pula ada kebaikan-kebaikan mereka untuk sesama, tidak bermanfaat untuk orang lain. Dua hal yang sangat sering juga disebutkan oleh yang sering kita dengar, hablum minallah wa hablum minannas. Dan karena ini dua hal ini yang tidak dilakukan, yang tidak dipenuhi, orang-orang Yahudi menjadi orang-orang yang dilaknat sepanjang masa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kita untuk senantiasa menjaga dan menambah keimanan, dan diberi taufik pula untuk memperhatikan hak-hak sesama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika.